خير الصلاة Islam dengan ibadah keharusan datang. Tapi masih juga perlu melaksanakan kewajibannya, khususnya sholat yang lima waktu setiap hari. Banyak saudara-saudara kita di Indonesia ini yang mengaku beragama Islam, ternyata sholat saja masih banyak yang berani menentang dengan berbagai macam alasan. Mengaku beragama Islam, sholat saja ditinggalkan. Untuk itu kita mohonkan kepada Allah, saudara-saudara kita itu kemudian mau menerima kepada Allah dan kemudian kembali ke jalan yang benar, mematuhi perintahnya, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah-jamaah yang berbahagia, kita sangat prihatin dan sedih ketika negara kita ini dinyatakan bukan hanya orang-orang luar Indonesia, tapi sebagian masyarakat Indonesia pun mengakui negara kita ini adalah negara yang gagal, negara yang tidak sukses, negara yang banyak musibah dan bencana, negara yang fitnah, sehingga kemudian pihak luar Indonesia dan dibenarkan oleh orang-orang Indonesia sendiri, negara kita ini adalah negara yang gagal. Atau kemudian disuruh dengan kebiasaan. Ini yang menjadikan kita sebagai bagian dari 80% umat Islam di Indonesia merasa sangat prihatin, susah, sedih, kecewa, dan sebagainya. Indonesia mayoritas beragama Islam, tapi ternyata dinyatakan dan diumumkan ke seluruh dunia ini sebagai negara yang gagal menangani perkara-perkara kemanusiaan, perkara-perkara politik, hukum dan sebagainya. Mereka yang mengatakan Indonesia ini sebagai negara gagal bukan sembarangan tanpa alasan. Alasan yang mereka kemukakan sangat faktual. Mulai dari banyaknya orang miskin di Indonesia ini yang masih hidup tidak hanya dalam keadaan sederhana, tapi sangat-sangat sederhana di bawah angka kemiskinan yang umum. Kalau dilihat dari kacamata hukum, Indonesia itu juga semuanya tahu penegakan hukum di negara kita masih copang-camping. Padahal orang mengatakan kalau orang miskin terkena satu pasal hukum, pelanggaran hukum, maka dia masuk penjara. Sementara orang-orang besar berpangkat, berharta, kemudian melakukan sekian banyak pasal, ternyata juga bebas dari tuntutan. Dari segi budaya, gampang sekali bangsa kita ini sangat punya kekuatan imitatif. Hampir semua budaya yang berasal dari barat yang sangat sekuler materialistik, kemudian bangsa kita ini meniru mentah-mentah tanpa resep. Tidak hanya anak-anak budanya, tidak hanya dalam bidang seni budaya saja, tapi sistem-sistem politik hukum pun bangsa kita ini dengan senang hati sangat terbuka meniru budaya-budaya barat yang sangat materialistik. Apa yang terjadi? Musibah, fitnah, malapetaka, penegakan hukum, dunia politik di Indonesia ini ternyata masih sangat komprehensif. Kita semuanya pernah membaca di berita cetak media elektronika. Banyak ternyata di antara masyarakat kita masih yang harus terpaksa makan nasi daging yang pada dasarnya ditabung, kalau tidak sangat terpaksa tidak mau mengkonsumsi. Dalam bidang yang banyak sekali, kalau kita cermati, bahkan kita rasakan, memang vonis negara sebagai negara yang gagal itu sangat beralasan. Dari pendekatan politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, maka negara kita ini memang masih suka meniru sehingga kemudian orang banyak mencari apa sebab itu semua. Ada yang mengatakan dikarenakan bangsa kita ini ternyata dari segi moral sangat rendah, etika sudah jatuh, akhlak menjadi akhlak yang tidak terpuji. Ada yang mengatakan dikarenakan sistem kita ini sudah sangat kapitalistik. Ketika orang punya modal, maka dengan modal itu kemudian orang bisa buat sesuka hati, suka mewah-mewah, suka memproduksi barang-barang kemudian disebarluaskan, dan juga kemudian tanpa pandang kanan kiri berbunyi beralasan apapun tidak akan diberi dengan harta yang dimiliki, kemudian melaksanakan segala sesuatu dengan harta itu tanpa menghancurkan nilai moral dan lain-lain. Ini yang menjadikan keprihatinan kita bersama. Kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, kenapa negara kita ini dikatakan sebagai negara yang gagal? Maka Al-Quran ada satu kalimat pendek, ringkas, gampang dan mudah dimengerti. Manusia pada dasarnya adalah golongan jauh. Pada dasarnya manusia ini suka menganiaya diri sendiri, berbuat kezaliman dan bodoh pada dasarnya. Bisa saja masyarakat kita, negara kita ini penuh dengan orang-orang fasik. Yang Al-Quran mengatakan Al-Ladina ta'un nama kan Allah bi'ayyuh sallahu yusiruna billah ulaikahun khasir. Mereka memotong ajaran-ajaran agama. Mereka tidak melaksanakan wahyu, mukjizat Allah, bahkan kemudian menodai, menyalahgunakan, menyimpang, mempermainkan, menghinakan kita yang tahu. Al-Quran dikatakan produk budaya, Nabi pun dikatakan dengan didakwa dengan segala macam orang. Agama kita ini pun juga kadang-kadang dianggap agama yang berasal dari luar dan merupakan bahan yang diimpor. Itu yang menjadikan kemudian bangsa kita ini dicap, distempel, diberi stigma sebagai negara gagal. Boleh saja orang berpikir dengan pendekatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Al-Quran cukup berikan jawaban yang sangat tegas dan insya Allah benar, pasti absolut. Manusia pada dasarnya, termasuk yang berbuduk negeri kita ini, dolu menjauh, suka berbuat dolim, bahkan bodoh dengan apa yang dikatakan kebenaran mutlak dan kebanyakan-kebanyakan yang berasal dari nilai dan manfaat. Bangsa kita lebih suka meniru, mengcopy paste segala sesuatu yang berasal dari barat yang itu sifatnya sangat materialistik, sekularistik. Dan kalau kita bicara dengan sekularistik dan materialistik, hanya tipis-tipis saja menuju ke para ateis. Itulah yang sekarang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita semuanya. Orang berbangga dengan kebudayaan barat dan kemudian menyampaikan nilai norma Islam, memotong ajaran agama yang mestinya ajaran agama itu disatu, diajarkan, diamalkan. Yang tahu nama agama yang mestinya itu harus disatu, diamalkan. Siapa yang terdiri? Maka kemudian bangsa kita yang di negara gagal. Al-Quran mengatakan kita ini ada bangsa yang khasirun, yang rugi, lahir batin rugi. Belum lagi Menteri Kesehatan kita yang baru ini akan promosi besar-besaran kondom kepada anak-anak muda, alat kontrasepsi dengan alasan keamanan, dengan alasan dengan yang sifatnya nasional, yang itu kemudian pasti dan sudah banyak terbukti perzinahan di kalangan anak muda di negeri ini sangat marak. Kehamilan yang tidak dipandangi dengan bahasa semacam pada dasarnya perzinahan, bukan hanya orang-orang dewasa, orang tua yang kemudian dengan bebas berzina, bukan hanya mahasiswa sudah belajar, anak-anak SMP, SMA pun sekarang ini sudah melakukan perbuatan yang sangat tercela semacam ini. Bahkan tidak hanya di kota besar, di desa-desa, bukti itu sudah banyak diungkap lewat berbagai penelitian dan kemudian ekspos besar-besar oleh media cetak dan tentunya perzinahan sangat terbuka terjadi di negara kita. Bukan hanya dilakukan oleh orang-orang tua yang tidak terpelajar, yang terpelajar anak muda, kalangan terdiri belum mau melakukan itu. Ditambah dengan sekarang ini ada rencana dari pemerintah lewat Menteri Kesehatan kita untuk mengkampanyekan alat kontrasepsi yang sama. Apa yang terjadi? Sudah banyak penolakan. PBNU dalam running text di TV juga sudah menyatakan menolak kampanye alat kontrasepsi. Kita belum dengar organisasi-organisasi lain apa sikapnya dengan kampanye seperti itu. Negara gagal dengan banyak sebab. Al-Quran mengatakan keloliman, kebodohan merajalela, kefasikan yang menjadikan sebab negara ini menjadi negara yang tidak berhasil dalam segala sebab. Sementara kita semuanya tahu mayoritas penduduk negeri ini adalah berpenduduk beragama banyak orang mencerca Nabi, orang menghina Nabi, sama dengan orang-orang yang dalam satu dialog yang sangat menarik digambarkan dalam Al-Quran ketika orang-orang yang berdosa kemudian dilemparkan ke dalam api neraka, kemudian mereka ini ditanya kepada orang mereka diajukan satu pertanyaan oleh penjaga neraka, alam yakum nadhir, wahai manusia-manusia bodoh dan manusia-manusia lari dan fasik, apakah waktu engkau hidup di dunia ini belum ada yang memperingatkan dengan ajaran-ajaran agama? Mereka menjawab, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala min syai'in antum illa fi dhalalin. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang musyrik kafir, orang-orang yang lari, orang yang jahil ini bodoh ini mengatakan, ya, di dunia ini kami sudah diperingatkan oleh banyak rasul, oleh banyak para nabi, kami sudah dituntun dengan agama yang hak, tapi kami dustakan peringatan-peringatan ini, bahkan kami tuduh para rasul itu orang-orang yang sesat yang tidak punya kibas sedikit apa. Manazallahu min syaitin an umillah biwaranikin, para rasul Ibrahim, Ismail, Yakub, Dzulkifli, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh dikatakan mereka tidak punya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para rasul ini dikatakan in antum ila bilalin. Para rasul dituduh justru dalam kesesatan yang besar. Masyaallah. Dan ini yang sekarang terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini, sehingga kemudian bangsa kita ini negara kita menyatakan sebagai negara yang gagal dikarenakan banyaknya kezaliman, kebodohan, kefasikan yang sangat merajalela. Tidak ada pilihan lain kecuali istiqamah, berpegang teguh kepada wahyu Allah, berpegang teguh kepada ajaran Islam, sama kemudian kita ikutilah ajaran para rasul, rasul terdahulu. Yang para rasul katakan dan menstofaini al-akhirah, mereka ada hamba Allah yang terpilih dikarenakan berpikir jernih, kekuatan agamanya tidak diragukan lagi. Dikroda karena mereka suka memperingatkan kehidupan akhirat nanti, bahwa manusia akan mati, setelah mati akan hidup kembali, dan kemudian ditanya, diminta pertanggungjawab, maka kemudian akan ditempatkan antara dua tempat neraka para rasul. Sehingga kemudian para rasul dikatakan wa kullu min al-akhyar, mereka adalah orang yang terpilih, cerdik, bersih hatinya dan jernih berpikir, punya kekuatan untuk pengetahuan yang luar biasa. Kita rujuk kepada agama, tidak ada yang lain dalam rangka menyelamatkan bangsa negara ini dan negara negara. Jangan sampai kita masuk bagian manusia yang zalim, yang jahil, suka kemewahan, kemudian dengan harta yang dimiliki suka berbuat semuanya tanpa mengindahkan norma, etika, akhlak agama yang sudah kita akui sebagai agama yang paling hak di antara agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rujuk kepada Al-Quran, istiqomah dan agama kita, merupakan pilihan tepat dan yang paling benar dalam rangka meraih keselamatan di dunia wal akhirat. Semoga Allah melimpahkan taufik banyak kepada kita sekalian, kepada bangsa kita ini, juga kepada pemimpin-pemimpin kita, sehingga menerima mereka mau dengan ikhlas terbuka